hanya bermimpi. Akan segera ku lupakan dan itu juga. Kalau kau mau, wajahmu sering mengganggu diriku. Mungkin karena aku tak tahu apa yang harus ku persembahkan untuk sesuatu yang ku dambakan. Spekulasi dalam kehidupanku, spekulasi perjalanan cintaku, spekulasi dalam kehidupanku, spekulasi perjalanan cintaku. Yang harus ku persembahkan untuk sesuatu yang ku